Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di pagi hari yang cerah ini untuk melanjutkan daurah kita mempelajari kitabul wuyu', syarat-syarat jual beli dari kitab Manhajus Salikin. Tadi malam bifadlillahi ta'ala kita telah menyelesaikan syarat yang kedua, yaitu jual beli tidak boleh mengandung unsur gharar, spekulasi judi. Sebelum lanjut ke syarat yang ketiga, di sini ada dua masalah penting yang ingin saya tambahkan karena pentingnya masalah tersebut, yaitu yang banyak kita dapati di masa sekarang ini, banyaknya penjualan yang menjanjikan hadiah. Menjanjikan hadiah. Ya. Yang kita bicarakan adalah barang yang dijanjikan berhadiah bagi pemenang kupon berhadiah atau semisalnya. Adapun barang yang dijual dan padanya ada bonus langsung mengikut, apakah piring, gelas, atau semisalnya, maka itu sifatnya bonus. Ya, bonus pelaris. Nah, tidak ada spekulasinya. Yang mengandung spekulasi atau tidak mengandung spekulasi, dan hukumnya tergantung ada spekulasi judinya, gharornya atau tidak, adalah barang yang dijual dan dijanjikan berhadiah bagi pemenang kupon. Kupon berhadiah atau semisal itu. Sebagai jawaban masalah ini, kami nukil fatwa Al-Imam Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah dari kitab Liqa Bab Al-Maftuh. Ibn Utsaimin rahimahullah berfatwa boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dijual dengan harga standar yang ada di pasaran. Sebagaimana harganya jika tidak berhadiah. Seperti harganya jika tidak berhadiah. Dijual dengan harga standar yang ada di pasaran. Seperti harganya jika tidak berhadiah. Dan kupon yang disediakan juga bersifat gratis. Tidak diambil bayaran atasnya. Jadi ketika konsumen membeli barang itu, tidak ada bedanya kalau dia membeli barang yang tidak berhadiah. Harganya sama. Ya, hanya saja yang ini ya menjanjikan hadiah, disediakan kupon gratis. Kemudian nanti ya ada undiannya, kalau dia beruntung dapat hadiah, kalau tidak beruntung dia tidak rugi karena tidak mengeluarkan biaya lebih untuk ya mengejar hadiah tersebut. Nah, maka di sini tidak masalah jika harganya dinaikkan dengan alasan berhadiah. Jadi melebihi harga standar. Ya, dengan alasan berhadiah. atau harganya standar, tetapi kuponnya, kupon yang disediakan diberi harga tersendiri. Jadi yang ingin ikut ya mengejar hadiah itu harus membayar kuponnya. Ya. Maka itu haram. Haram karena mengandung gharar, mengandung spekulasi judi. Di mana spekulasi judinya? Spekulasi judinya adalah karena pembeli mengeluarkan biaya tambahan lebih dari harga barang yang sebenarnya. Ya. Dan penjual juga dia menyiapkan hadiah dan dia menarik biaya tambahan dari harga barang sebenarnya. Maka di sini berada pada spekulasi judi bainal ghun wal ghurm. Baina al ghun wal ghurm. Antara ghun beruntung atau ghurm rugi. Spekulasi judi ada nasib. Kalau pembeli tidak berhasil meraih hadiah, maka dia gharim, dia rugi. Kalau kehilangan biaya tambahan tadi untuk mengejar hadiah. Kalah ya, kalah judinya. Kalau pembeli menang meraih hadiah, maka dia ghanim, dia beruntung. Karena biaya yang dia keluarkan dibanding hadiah yang dia dapatkan lebih besar hadiah yang dia dapatkan. Nah, seperti itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dibeli untuk memenuhi kebutuhan. Dibeli untuk memenuhi kebutuhan. Karena memang butuh dengan barang itu. Bukan semata membelinya karena mengejar hadiah. Ya, apabila seseorang membelinya hanya untuk mengejar hadiah, sebenarnya dia tidak butuh dengan barang itu. Akhirnya dia beli, kemudian barangnya juga disimpan atau dibuang, disimpan sampai rusak, ya, atau bahkan dibuang. Nah, sebagian orang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya mengetahui ada sebagian orang yang membeli barang berhadiah, hadiahnya yang dikejar. Dia beli barangnya setelah itu ditumpah, dibuang, kemudian dikejar hadiahnya. Karena dia sebenarnya tidak butuh barang itu, dia membelinya hanya mengejar hadiah. Maka ini idha'atul mal, membuang harta secara sia-sia. Ya, maka haram bagi seseorang membeli barang berhadiah itu dalam keadaan dia tidak butuh barangnya. Ya, sehingga dia hanya menelantarkan hartanya, membuang harta yang sia-sia karena hanya mengejar hadiah. Nah, masalah kedua, masalah yang disebut dengan bai' jizaf, yaitu jual beli dengan sistem borong. Jual beli dengan sistem borong. Pada jual beli sistem jizaf borong, ya, barang itu jumlahnya banyak. Nah, diborong misalnya dalam karung besar atau semisalnya dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar. Tentunya tidak diketahui kadarnya. Nah, tidak diketahui keadaannya secara rinci, jumlahnya secara rinci. Nah, dan pasti, secara rinci dan pasti diketahui. Karena jumlah yang banyak, berkarung-karung misalkan. Nah, atas nilai itu. Ya. Atau misalkan satu truk, wah langsung dibeli semua. Nah, sistem borong. Ya, ini ma'ruf ya. Hah? Baik. Apakah ini termasuk jual beli yang mengandung spekulasi judi, mengandung gharar, sehingga terlarang, mengingat tidak diketahui secara rinci dan pasti. Nah, jawabannya dalam masalah ini ada sebuah hadis, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kanu yatabayaun at-ta'ama jizafan di ala suq. Adalah mereka kaum mukminin biasa membeli makanan dengan sistem jizaf, sistem borong di penghujung pasar, di ujung pasar. Fanaha Rasulullah SAW ayyadi'uhu hatta yanquluh. Lantas Rasulullah SAW melarang mereka menjualnya sampai mereka mengangkutnya, mengangkut ke tempatnya. Ya. Larangan Nabi Asalam kepada mereka menjualnya sampai mereka mengangkutnya. Ini terkait dengan masalah yang sudah lewat kemarin, yaitu sesuatu yang dimiliki dengan cara membelinya meskipun sudah dimiliki, sudah sempurna akadnya, khiyar majelis sudah berakhir, tetapi belum boleh dijual sampai dia menggenggamnya, menguasainya secara penuh. Ya. Dalam hal ini kalau makanan, misalkan dia bawa ke tempatnya, ke tokonya. Ya, ke tempat penjualannya. Nah, tetapi bagian awal hadis menunjukkan bolehnya jual beli jizaf. Adalah mereka biasa melakukan, ya, membeli makanan dengan sistem jizaf. Ya, sistem borong. Kata Al-Imam As-Syaukani rahimahullah dalam kitab As-Sail Jarrar, jual beli dengan sistem jizaf hukumnya boleh berdasarkan dalil yang mengkhususkan pembolehannya dari keumuman makna hadis-hadis yang melarang jual beli yang mengandung gharar, yang mengandung spekulasi. Ya, jadi berdasarkan hadis ini maka dianggap boleh. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni juga mengatakan boleh menjual tumpukan barang dengan sistem jizaf, dengan sistem borong. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini jika penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya kami mengatakan bahwa dalil bolehnya jual beli sistem jizaf sebagai penghususan dari keumuman hadis-hadis yang melarang jual beli dengan sistem gharar, spekulasi judi. Karena pada jual beli sistem jizaf, sistem borong secara umum tidak lepas dari unsur spekulasi. Sebab jizaf ya artinya sesuatu yang tidak diketahui kadarnya secara rinci karena diborong. Nah, namun ini dibolehkan. Dibolehkan berdasarkan hadis tadi. Ya. Dan itu biasa dilakukan pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke syarat yang ketiga. Naam, kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa an yakuna al-'aqid malikan lis-shay'i aw ma'dunan lahu fihi. Yang melakukan akad adalah pemilik harta atau yang mendapat izin pada harta itu. Wa huwa balighun rasid, dalam keadaan ia baligh dan cerdas, yakni pandai memelihara harta. Sudah diterangkan di awal pertemuan pada penjelasan global makan bahwa ya lebih baik, lebih bagus ini dibagi menjadi dua syarat seperti yang dilakukan oleh ulama lainnya. Wa yakuna al-'aqidu malikan lisyai'in aw ma'dunan lahu fi, yang melakukan akad adalah pemilik harta atau yang mendapat izin pada harta itu, ini kita anggap satu syarat. Ini syarat yang ketiga. Kemudian wa huwa balighun rasid, dalam keadaan yang melakukan akad itu dalam keadaan ia baligh dan cerdas, pandai memelihara harta. Ini syarat keempat. Nah, kita mulai dengan syarat yang ketiga, yaitu pemilik harta yang melakukan akad adalah pemilik harta atau yang mendapat izin pada harta itu. Syarat ini mengandung hikmah yang besar. Mengandung hikmah yang besar. Karena manakala setiap orang bebas menjual harta milik orang lain, hal itu berkonsekuensi akan terjadi keributan dan kekacauan. Ya. Kehidupan manusia akan kacau. Ya. Akan rusak. Dan tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada tuntasnya. Kalau setiap orang bebas menjual harta milik orang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijak lagi maha tahu menetapkan apa yang menjadi maslahat hidup hamba-hambanya. Ya, itulah kita butuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ketentraman, ketenangan untuk maslahat hidup kita agar terhindar dari kerusakan hidup. Ya, yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah, seperti yang terjadi pada kehidupan orang-orang kafir. Nah, dalil dipersyaratkannya syarat ini bahwa yang melakukan akad harus pemilik harta atau yang mendapat izin pada harta itu dari pemilik harta atau dari arah yang lain izinnya. Nah, kita akan dengar nanti rinciannya. Dalil persyaratan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran dan hadis sunnah, ayat dan hadis yang mempersyaratkan adanya kerelaan adalah dalil penetapan syarat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ini dalil syarat kerelaan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta benda kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali dengan jalan dengan cara perniagaan, perdagangan dengan asas rela sama rela di antara kalian. Nah, hadis innamal bai'u an taradin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu dengan asas rela sama rela. Ayat dan hadis ini mempersyaratkan syarat rela dengan kerelaan hati. Ini sudah kita lewati syarat yang pertama. Nah, dalil itu ayat dan hadis yang merupakan dalil dipersyaratkannya dalam jual beli harus di atas asas rela sama rela, ini merupakan dalil syarat ini juga merupakan dalil syarat ini bahwa yang melakukan akad adalah pemilik harta. Kenapa? Karena tidak mungkin jual beli itu dibangun di atas asas rela sama rela kalau bukan pemiliknya yang menjualnya. Kalau orang lain yang menjualnya bukan pemiliknya, ya tidak mungkin pemiliknya rela. Difahami? Nah, selain itu ada nas dalam as-sunnah yang menetapkan syarat ini, yaitu hadis Hakim bin Hizam ini menetapkan syarat ini secara khusus. Kalau dikatakan nas ya, berarti dalil secara khusus langsung tentang masalah ini, yaitu hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Al-Albani mensahihkan hadis ini. Naam. Jika sebelum jadi muqayyim dan yang lainnya. Naam. Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minni al-bai'ah, laisa indi." Seorang pria datang kepadaku, lalu ia ingin bertransaksi jual beli denganku yang tidak aku miliki. Nah, ini pertanyaan Hakim bin Hizam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang menemuiku ingin transaksi jual beli denganku. Transaksi sesuatu yang aku tidak miliki. Laisa indi. Apa ya? Afa abta'uhu lahu min as-suq? Afa abta'uhu lahu min as-suq? Apakah boleh aku meladeninya, melakukan transaksi dengannya? Jadi sudah bikin transaksi, sudah buat akad. Setelah itu abta'uhu lahu min as-suq, lantas aku belikan untuknya dari pasar. Setelah transaksi sudah terjadi akad, baru aku carikan dia barang tersebut dari pasar. Karena transaksinya sesuatu yang belum dimiliki. Jadi setelah transaksi, setelah akad, baru dicarikan barangnya. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laisa indak." Dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. "La tabi' ma laisa indak." Kamu jangan menjual apa yang kamu tidak miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. "La tabi' ma laisa indak." Kamu jangan menjual apa yang kamu tidak miliki. Ini menunjukkan bahwa tidak sah akad transaksi jika yang melakukan akad transaksi itu adalah selain pemilik harta. Nah, perhatikan. Mengenai hadis ini, ada tiga pendapat yang berbeda di antara ulama dalam menafsirkan hadis ini. Tiga pendapat tersebut dalam menafsirkan hadis ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Dan penjelasan Ibnu Taimiyah dinukil oleh muridnya yaitu Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Lantas Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa yang paling tampak kebenarannya dari tiga pendapat itu adalah tafsir yang mengatakan bahwa hadis ini bermakna larangan penjualan sesuatu dalam zimmah, dalam tanggung jawab, yakni sifatnya mutlak. Dari apa yang tidak dimiliki dan tidak mampu diserahkan kepada pembeli, yang dengan akad itu berarti penjual telah mengeruk laba sebelum dia memiliki barangnya, sebelum menjadi tanggung jawabnya dan sebelum mampu ia serahkan. Ia sudah mengambil, sudah mengeruk keuntungan. Ya. Penjualan sesuatu dalam zimmah, dalam tanggung jawab, artinya bersifat mutlak, maksudnya ketika datang seseorang hendak membeli, ya, hendak membeli sesuatu kepada saya misalnya. Nah, saya tidak punya barangnya. Nah, dia ingin membeli jawar HP misalkan. Nokia merek ini, ya, seri ini. Nah, warna ini, warna merah misalkan. Sudah, saya pun membuat akord dengan dia, barang saya tidak punya barangnya. Terjadi transaksi. Nah, harganya sekian. Sudah terjadi akord. Sudah terjadi akord. Nah, setelah itu baru saya mencari-cari barang yang sudah saya jual tadi dengan sifat mutlak. Nah, karena tidak ada barang tertentu yang ditakin, yang dipastikan di toko tertentu untuk dibelikan untuknya, tidak ada. Sifatnya mutlak. Pokoknya HP Nokia, ya, seri sekian-sekian, warna merah. Ini kan bersifat apa? Mutlak ini. Karena tidak ada benda yang dipastikan tertentu bahwa yang di lemari itu, di toko itu, tidak ada. Itu dalam tanggung jawab saya. Ya, dalam tanggung jawab saya, zimmah saya. Saya menjaga, padahal saya belum punya. Jadi saya bertanggung jawab atas sesuatu yang saya belum miliki. Nah. Setelah itu baru saya carikan. Jadi setelah dapat baru kemudian saya berikan. Mustilahnya belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Atau ternyata saya dapat tapi harganya ternyata lebih besar daripada harga penjualannya tadi. Jadi saya berspekulasi. Berspekulasi judi. Ada kemungkinan saya beruntung, ada kemungkinan saya rugi. Nah, dan saya sudah mengeruk keuntungan dari sesuatu yang belum saya miliki. Belum masuk pada tanggung jawab saya, karena harta itu bukan di tangan saya, bukan milik saya. Saya belum bertanggung jawab atasnya. Nah, dan belum mampu saya serahkan karena belum di tangan saya. Itu tadi, boleh jadi saya dapat, boleh jadi tidak. Jadi belum jelas mampu diserahkan apa tidak, tapi sudah dijual. Maka ini termasuk gharar, spekulasi judi. Nah, paham ini? Ya. Ini yang sudah disinggung secara singkat pada syarat yang kedua. Nah, di awal penjelasan syarat yang kedua, yaitu tidak boleh ada unsur gharar, spekulasi judi. Nah, itu makna hadis yang terbaik kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila hadis itu melarang penjualan sesuatu dalam zimmah, dalam tanggung jawab, yakni yang bersifat mutlak seperti tadi, itu terlarang, maka terlebih lagi terlarang menjual sesuatu barang yang telah dipastikan bendanya bersifat muayyan dari harta benda milik orang lain. Ya, yang sifatnya muayyan itu dipastikan bendanya. Misalkan seseorang datang kepada saya, dia mengatakan, saya ingin membeli mobil yang sedang dipajang di toko itu. Bagus sekali, saya tertarik sekali. Ya, saya ingin membelinya. Nah, tadi saya, bagaimana bisa saya beli kepada Anda? Saya mengatakan, ya, beli sama saya. Nah, harganya sekian saja. Nah, harganya sekian saja. Naam. Beli sudah. Terjadi apa akhirnya? Setelah itu baru saya ke sana membeli. Jadi saya sudah menjual mobil itu, padahal mobilnya siapa itu saya jual. Nah, itu muayyan. Karena sudah dipastikan benda yang dijual milik orang lain. Nah, ya. Setelah akad transaksi saya dengan dia, saya pun ke toko itu kemudian berusaha membelinya. Padahal belum tentu dia mau jual ke saya itu. Nah, dengan harga yang saya inginkan, kan belum tentu. Saya pun berspekulasi tadi ini. Orang ini minta harga sekian, dia minta agak murah. Saya pun berspekulasi, saya berpikir nanti saya nego ke situ. Nah, padahal belum tentu dia mau jual ke saya. Belum tentu saya mampu menyerahkannya kepada dia, padahal kenapa saya sudah jual? Dan boleh jadi ternyata dia menjualnya lebih mahal daripada spekulasi saya tadi menjualnya dengan harga tersebut. Saya berisiko antara untung atau rugi. Ini horor. Nah, ini lebih parah karena barangnya sudah dipastikan langsung. Lebih parah daripada yang sebelumnya. Nah, ya, jadi kalau yang dimaksud pada hadis Hakim bin Hizam, la tabi ma laysa indak, jangan kau menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Itu larangan untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki dalam bentuk yang sifatnya mutlak, menjual barang tertentu tapi tidak dipastikan bendanya, ya, hanya menjadi tanggung jawab penjual sebelum dia memiliki, itu saja terlarang. Maka lebih-lebih kalau langsung dipastikan bendanya seperti itu milik seseorang, milik orang lain. Nah, spekulasinya lebih berat. Nah, demikian keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sini sebenarnya sistem ini juga masuk, bisa masuk ke perkara lain yang mungkin saya sentil di sini, yang dilakukan oleh banyak orang. Masuk ke bab riba. Masuk ke bab riba. Masuk dalam kategori rekayasa riba. Seseorang datang, maka saya ingin mobil itu. Saya ingin memilikinya. Tapi saya kalau beli kontan ke sana tidak bisa. Saya bisanya kredit. Ya. Nah, atau misalkan dia mengatakan saya ingin membeli kulkas yang ada di toko sana, atau saya ingin membeli lemari yang ada di sana. Tapi saya tidak bisa kontan, biasanya kredit. Datang ke penjual yang memang menyiapkan diri untuk membelikan seperti itu. Dan itu banyak yang seperti itu. Nah, kemudian pengusaha ini tadi mengatakan, sudah yang mana yang kau mau, tunjuk saja. Ya. Yang mana? Yang situ, yang ini. Ya. Sudah. Berarti kamu beli barang itu, ya. Kamu menginginkan itu, kamu beli dengan harga kredit, harganya sekian. Sudah, ambil itu. Saya yang belikan. Nah, kredit otomatis harganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau itu misalkan harganya cuma 2 juta, maka dijual 2.500.000 dengan kredit. Dapat dia pulang, dapat barangnya, dia pun berkewajiban membayar secara kredit kepada pengusaha ini. Nah, yang membelikan barang itu, pengusaha ini dikontan oleh dia tentunya. Ya, kemudian orang ini bayar kredit kepada dia. Ini rekayasa riba yang haram. Ini sebenarnya sama saja berutang, pinjam uang. Sama saja sebenarnya kalau dia mengatakan saya pinjam uang kepada bapak, uang itu saya mau pakai untuk beli barang yang saya inginkan. Nah, harga kontannya 2 juta. Sudah saya pinjam 2 juta. Ya boleh ambil 2 juta, tapi kembalinya 2.500.000 ya. Nah, di kredit saja enggak apa-apa. Per bulan sekian. Sama sebenarnya dengan ini. Cuma direkayasa tadi. Bahasanya bukan berutang, bukan pinjaman utang. Bukan begitu bahasanya, tapi membeli. Membeli sesuatu yang belum dimiliki. Nah, dan ini banyak. Banyak kan seperti ini? Banyak. Nah, dan dealer-dealer mobil, motor yang ada sekarang ini di Indonesia dan di mana-mana, begini sistemnya. Oleh karena itu, sejak dulu, ya, sejak sekian tahun yang lalu, kami sampaikan, ya, dan itu juga sudah banyak jawaban-jawaban ini tersebar di lewat majalah syariah, bahwa haram membeli motor atau mobil lewat dealer kalau kredit. Nah, pertama, sistem kreditnya yang mengandung riba karena dua harga akad, dalam satu akad dua harga. Kenapa dikatakan dua harga? Karena kalau menunggak ada dendanya. Jadi harganya bukan cuma dua, bahkan bisa tiga, bisa lebih. Karena harganya berubah-ubah tergantung tunggakannya. Semakin banyak tunggakan, semakin banyak dendanya. Jadi harganya bukan satu. Kalau jual beli harga satu, harganya sekian. Sudah, menunggak atau tidak tetap harganya segitu. Itu tidak berubah harganya. Tapi kalau menunggak sekian bulan, menunggak sekian kali, harganya didenda sekian. Kalau menunggak sekian bulan, didenda sekian, harganya banyak ini. Bukan cuma satu harganya. Itu namanya jual beli dua harga dalam satu akad. Itulah riba yang dimaksud pada hadis. Yang kedua, ribanya dengan sistem i'inah. Rekayasa riba ini tadi yang saya terangkan. Karena kalau orang membeli motor atau mobil di dealer, dealer itu mau melepaskan motornya atau mobilnya dengan sistem kredit. Kenapa? Karena ada pembiayaan di sana yang melunasi. Makanya kita bayarnya bukan ke dealer kan? Kemana bayarnya? Ke pembiayaan. Jadi pembiayaan itu yang membayarkan kita. Jadi kita diutangi oleh pembiayaan itu seharga kontannya, kemudian kita berutang ke dia dengan sistem kredit dengan lebih besar. Jadi kita membayar lebih tinggi. Nah, jadi itu hakikatnya mengutangi, kemudian membayar utang lebih besar daripada utang itu riba. Tapi bicara rekayasa dalam bentuk jual beli tanah. Nah, makanya waspada, hati-hati. Ya. Jadi yang memungkinkan adalah dibeli dengan cara kontan. Kalau dikredit, masuk dalam riba dalam dua sisi tadi. Dalam dua sisi tadi. Nah, baik, sekarang kita kembali. Tercakup pula dalam makna hadis ini, yang sudah disyaratkan sebelumnya, barang yang dimiliki oleh seseorang dengan cara membelinya. Karena memiliki barang itu, caranya macam-macam ya. Bisa dengan cara ya memiliki barang itu lewat warisan, harta warisan atau hibah ya, atau cara-cara yang lainnya. Termasuk di antara cara memiliki barang adalah membeli barang dari orang lain kemudian kita memilikinya. Nah, yang dibahas sekarang yang masuk dalam makna hadis ini yang penting ya adalah memiliki barang dengan cara membelinya. Dengan cara membelinya. Nah, jika kita memiliki barang dengan cara membelinya, kalau akadnya sudah sempurna, ya, khiyar majelis juga sudah berakhir. Khiyar majelis itu yang sudah diterangkan sebelumnya ya. Al-bayani bil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki khiyar majelis, hak memilih selama masih di majelis akad sebelum keduanya berpisah. Masih bisa menimbang-nimbang. Ya, meskipun sudah diambil barangnya ini tapi masih satu majelis, ya, sudah dibayar tetapi masih bisa ditimbang-timbang untuk dibatalkan. Masih-masih dari kedua belah pihak masih bisa menimbang. Khiyar majelis namanya. Ini khiyar majelis sudah berakhir, sudah berpisah dari majelis, tetapi barangnya masih di situ. Tapi barang sudah dimiliki, khiyar majelis sudah berakhir, akad sempurna, tetapi barang belum dikuasai penuh, belum digenggam, belum dikuasai penuh oleh pembeli. Maka belum boleh dijual oleh dia. Karena itu masih mengandung horor, spekulasi judi. Karena selama ia belum menggenggam barang beliannya itu, belum menguasainya secara penuh, maka boleh jadi penjual menyerahkan kepadanya dan boleh jadi tidak. Ya, bisa saja penjualnya misalkan lupa, ya, kemudian dia jual lagi ke orang lain karena masih di situ barangnya. Kemudian dia tidak mau mengakui kalau sudah dia jual, ujung-ujungnya dilakukan sulh misalkan ya sudah dia siap misalkan membayar, ya, yang penting itu barangnya dia sudah jual ke orang lain. Bisa saja juga dia sengaja berbuat jahat misalkan karena ternyata ada pembeli setelahnya yang mau siap membelinya lebih mahal, maka dia jual lebih mahal padahal ini sudah dijual ke orang lain sebelumnya. Bisa saja. Yang muhim intinya karena belum dikuasai penuh masih bisa terjadi ini dan itu. belum ada kemampuan untuk menyerahkan kepada pembeli. Kalau pembeli yang tadi yang sudah membelinya, memilikinya, dia kemudian membelinya ke orang lain, menjualnya ke orang lain padahal dia belum kuasai, berarti belum ada kemampuan untuk bisa menyerahkan. Karena bisa saja terjadi tadi penjualnya ya tidak mau menyerahkan ke dia, mengingkari atau rekayasa pembatalan. Nah, apalagi kalau dia menjualnya kepada orang lain padahal barangnya masih di situ, dilihat oleh pemilik awalnya, pemilik pertama, oleh penjualnya tadi. Ya, orang yang membeli kepada dia ini barangnya masih di situ, sudah dijual ke orang lain. Dia sudah mengeruk keuntungan. Akhirnya ini tidak suka. Akhirnya dia pun berusaha bagaimana caranya supaya batal akadnya. Nah, atau timbul kebencian, timbul permusuhan. Nah, ya, jadi ini illat larangan tersebut. Jadi ini masuk dalam makna la tabi ma laisa indak. Ya. Dari sisi belum di sisinya, belum dikuasai oleh dia secara penuh. Nah, meskipun dia sudah memiliki. Nah, artinya dari sisi gharar semakna dengan makna hadis yang sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Dari segi gharar, spekulasi judinya semakna dengan makna yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Nah, jadi bagaimana? Untuk bisa menjual barang belian, pembelinya harus menggenggamnya terlebih dahulu, menguasainya secara penuh dengan cara dia angkut barang beliannya itu, dia pindahkan dari tempat penjual ke tempat khususnya. Kalau dia ya punya rumah, ya dia angkat barang itu bawa ke rumahnya. Kalau dia punya toko, dia angkat barang itu, dia simpan di tokonya. Di kiosnya rasa misalnya. Almuhim, kuasai barang yang sudah dibeli itu, angkut pindahkan ke tempat khusus. Sehingga betul-betul ada di sisinya. Sehingga dia menguasainya dan bisa menyerahkan kalau dia menjualnya kepada orang lain. Nah, dalilnya ya, dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Dawud. Hadis ini dihasankan Al-Albani dengan penguatnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a silau haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang penjualan barang dagangan di tempat barang dagangan itu dibeli sampai pedagangnya mengangkut barang itu ke rumah mereka atau ke tempat khusus mereka, ke toko mereka. Dari berikutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih, hadis yang sudah lewat pada pembahasan jizaf, qad ra'aitu الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون فيه أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. Sungguh aku telah melihat orang-orang di masa Rasulullah SAW, di masa pemerintahan Rasulullah SAW, jika mereka membeli makanan dengan sistem borong, ya, kemudian mereka menjualnya di tempat itu, tidak diangkut dulu, kemudian langsung dijual di tempat itu, mereka dipukul, ya, dipukul oleh petugas pemerintah, yakni dihukum supaya jera. Saya tidak mengulangi perbuatan seperti itu, karena itu terlarang. Nah, hal itu hanya dibolehkan, ya, hal itu tidak dibolehkan sampai mereka mengangkut barang belian itu ke tempat khusus mereka, ke rumah mereka atau ke toko mereka. Nah, difahami? Nah, tetapi jika pembeli telah mengangkut atau memindahkan barang itu dari tempat penjual ke tempat yang lain, meskipun bukan ke tempat dia, bukan ke rumahnya atau bukan ke tokonya, tetapi dia memindahkan ke tempat lain yang di situ penjual tidak punya wewenang atasnya. Yang penting jauh, pindahkan dari tempat penjual, keluarkan dari tempatnya dia, dari tokonya. Meskipun tidak harus langsung ke rumah kita atau ke toko kita. Pindahkan di satu tempat yang di situ sudah di luar wewenang penjual tadi, penjual pertama. Itu sudah cukup. Demikian pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah. Yang diketuai oleh Al-Imam Ibn Baz. Nah, hal ini ditunjukkan oleh hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis tadi, hadis Ibn Umar pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz kunna nastari at-ta'ama min ar-rukban jizafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya hatta nanqulahu min makanihi. Adalah kami membeli ya, makanan dari ar-rukban. Ar-rukban adalah para pedagang ya asing. Biasanya dalam bentuk kafilah, yaitu rombongan dari luar datang. Nah, biasanya bawa makanan dari kebun kan? Nah, dari kebun. Nah, maka itu dibeli dengan sistem borong. Nah, fanahana Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang kami an-nabiyahu untuk menjual kembali ke orang lain hatta nangkulahu, sampai kami memindahkannya min makanihi, dari tempatnya. Dipindahkan ke mana? Ya terserah, yang itu dipindahkan dari tempatnya. Meskipun bukan ke tempat khusus ya yang dimiliki oleh pembeli, yang penting dipindahkan, dikeluarkan dari tempat penjualnya. Nah, pada lihat Muslim yang lainnya, lebih jelas lagi, ya, ila makanin siwahu, nah, ke tempat lain selain tempat itu. Nah, jadi jelas. Dalam hal ini berarti tidak dipersyaratkan barang belian itu harus dibawa ke tempat sendiri baru boleh dijual. Iya, tidak dipersyaratkan harus demikian. Tetapi yang penting apa tadi? Dipindahkan dari tempat penjual ke tempat lain yang bukan wewenangnya dia, bukan miliknya dia. Itu sudah cukup. Nah, apakah masalah ini hanya terkait dengan makanan saja? Karena pada hadis-hadis yang kita dengar itu yang disinggung makanan. Ya. Yang benar, yang rajih dalam masalah ini, hukum ini bersifat umum, meliputi seluruh jenis barang, bukan hanya makanan. Nah, meskipun itu binatang, motor, mobil, lemari, dan barang-barang apa saja. Ya, masuk dalam makna hadis. Ini yang rajih, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, riwayat lain dari al-Imam Ahmad ya, yang dipilih oleh Ibnu Aqil, salah satu imam fuqaha Hanabilah, juga dari kalangan a'immah fuqaha Hanabilah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ya, dan dari kalangan ulama ahli tahqiq lainnya adalah Syaukani As-Sanani, dan dari kalangan a'immah ulama fuqaha Hanabilah ahli tahqiq di masa ini al-Utsaimin rahmatullah alaihim. Nah, mereka semua yang kita dengar berpendapat bahwa hukum ini umum meliputi seluruh jenis barang dagangan, bukan hanya makanan. Apa saja? Binatang, kendaraan, ya, dan yang lainnya. Baik. Hal ini berdasarkan keumuman makna hadis. Ya. Zaid bin Thabit. Naam, keumuman makna hadis Zaid bin Thabit yang telah disebutkan sebelumnya. Naam, karena di situ lafadznya, saya ulangi, hadis Zaid bin Thabit, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a silau haitsu tubta'u hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan barang-barang dagangan di tempat dibeli sampai diangkut, dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka. Berarti lafadznya umum, barang-barang dagangan, bukan khusus makanan. Juga keumuman makna hadis Hakim na'am bin Hizam, idza tarayta bay'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani. Idza tarayta bay'an, jika kamu membeli sesuatu, fala tabi'hu hatta taqbidahu, jangan kamu jual hingga kamu menggenggamnya. Jelas ini? Tetapi masalahnya sekarang bagaimana kalau yang dibeli itu sesuatu yang menetap, akor. Misalkan tanah, rumah, gedung, ya tidak bisa dipindah kan? Hah? Tidak bisa dipindah. Bagaimana itu? Jawabannya, kata ulama, penggenggamannya, barang-barang yang menetap seperti itu, dianggap digenggam, dikuasai penuh dengan cara tahliyah. Dengan cara tahliyah. Tahliyah itu pembeli dipersilakan dibiarkan secara bebas dengannya tanpa penghalang. Sudah, kalau penjualnya sudah mengatakan, ya sudah, ya. Diberikan misalkan kuncinya, kalau itu bangunan rumah, saya diberikan kuncinya ke dia. Dia pun bebas, ya, dengan bangunan itu, dengan rumah itu. Kalau itu misalkan tanah, dia dipersilakan, bebas tuh. Nah, dia dibebaskan, ya, ke tanah yang telah dibelinya, berarti itu sudah dia kuasai. Nah, termasuk kalau misalkan membeli kebun, ya, termasuk pula kalau seseorang membeli buah di pohon, ingat sudah dilewati pada syarat yang kedua, membeli buah di pohon, jual beli buah di pohon dibolehkan dengan syarat apa? Sudah ada yang matang, meskipun hanya satu, ya, itu tanda bagi yang lainnya. Kalau belum ada satupun yang matang, tidak boleh dijual karena mengandung horor. Masih berisiko kena hama, penyakit. Kemudian masih akan bermunculan buah-buah berikutnya sehingga terjadi pertambahan. Ya, di luar akad. Baik. Apabila seseorang membeli buah di pohon yang memenuhi syarat, sudah matang. Berarti sudah jadi miliknya, ya. Kemudian, pemilik pohon itu memberi kebebasan kepada dia dengan pohonnya, sudah, karena ini sudah kamu beli jadi milikmu, bebas kamu, sudah, terserah, ya, kamu urus. Nah, sudah tahliyah, bolehkah dia jual kembali buah di pohon yang sudah dia beli, ya, padahal dia belum petik, belum dia angkut ke tempatnya? Hah? Jawabannya boleh. Nah, menurut riwayat terkuat dari Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin, boleh. Meskipun belum dia petik. Yang penting dia sudah diberi kebebasan penuh oleh pemiliknya. Karena sudah dia beli dan diberi kebebasan penuh. Terserah. Ya, dipersilahkan sudah. Maka boleh dia jual. Dia jual lagi ke orang lain. Ya. Meskipun belum dipetik. Kenapa? Karena tidak mungkin dia memetiknya. Padahal waktu panennya belum tiba. Nah, itu di luar kemampuan pembeli. Nah, yang penting dia sudah diberi kebebasan penuh terhadap pohon itu, terhadap buah itu. Jelas ini? Paham ini? Ini sama halnya, kata ulama, sama halnya boleh seorang penyewa barang untuk menyewakan barang itu ke orang lain, ya, setelah diserahkan kepadanya. Setelah diserahkan kepadanya. Misalnya ada orang menyewa motor. Saya sewa motornya. Nah, rental misalkan, ya. Mobil, rental mobil. Ya, akadnya sehari. Sudah dia ambil mobilnya. Nah, dia tidak jadi berangkat. Dia tidak jadi memanfaatkan mobil itu karena ada halangan. Padahal sudah direntalnya, ya sudah nyari orang, direntalkan juga ke orang lain. Siapa yang mau rental mobil ini? Nah, dia rentalkan juga ke orang lain. Nah, dia rentalkan ke orang lain, dia sewa ke orang lain, takutnya dengan dia. Nah, boleh. Sama dengan orang yang mengontrak rumah misalkan dalam jangka waktu setahun. Setelah dia kontrak, kemudian setelah itu misalkan karena sesuatu dan lain hal, dia tidak jadi menempati rumah itu. Padahal dia sudah kontrak selama setahun. Boleh dia mencari penyewa yang lain. Dia sewakan ke orang lain. Ya, dia sewakan ke orang lain. Nah, boleh. Nah, karena dia sudah menyewa manfaatnya, maka dia pun menyewakan manfaat itu kepada orang lain karena manfaatnya jadi miliknya dalam jangka waktu itu. Sesuai dengan apa? Difahami ini? Sama dengan tadi, sudah beli buah di pohon itu, ya, dan dia sudah dibebaskan, maka dia boleh menjualnya ke orang lain. Sama dengan ini. Nah, dan di sini tanggung jawabnya masih di tangan pemilik. Masih di tangan pemilik. Pemilik barang itu. Pemilik pertama ya. Nah, masih di tangan pemilik pertama. Nah. Artinya andaikan tadi itu buah di pohon setelah dibeli oleh dia dan dia dipersilahkan, kemudian dia juga menjualnya ke orang lain, kemudian kena musibah misalkan datang angin kencang kemudian tumbang, hancur misalkan buahnya, maka yang tanggung jawab masih pemilik pertama. Dia harus mengembalikan uangnya kepada pembeli yang pertama tadi, sehingga ini juga bisa mengembalikan uangnya pembeli kedua yang membeli ke dia. Nah, payet itu masuk dalam kategori barang yang memang tidak memungkinkan diambil ya oleh pembelinya. Tanggung jawabnya kalau ada apa-apa yang sifatnya musibah yang Allah datangkan, maka tanggung jawabnya masih di tangan pemilik pertama. Nah, jelas ini? Adapun tindakan selain menjual terkait dengan masalah kita tadi, yakni memiliki barang dengan cara dibeli. Sudah kita dengar, tidak boleh dijual sampai dikuasai penuh. Rinciannya sudah kita dengar. Nah, adapun jika pembelinya ya melakukan tindakan terhadap barangnya yang sudah dia beli tetapi dia belum kuasai penuh, melakukan tindakan selain penjualan. Misalkan dia hibahkan ke orang lain, dia hadiahkan ke orang lain, ya. Atau dia wakafkan misalkan. Nah, tindakan selain penjualan dan yang sama dengannya, yang tidak mengambil keuntungannya, misalkan dihibahkan, dihadiahkan misalnya. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar dan Al-Utsaimin memilih pendapat ya yang merincikan sebagai berikut. Kita dengar rinciannya. Akad yang mengandung bayaran seperti menyewakan, mengontrakkan, ya, ijarah, ini tidak sah. Ya, berdasarkan metode kia. Karena sama maknanya antara penjualan dengan penyewaan. Ini sama-sama mengambil apa? Keuntungan. Makanya tidak boleh. Karena dia belum menguasainya secara penuh. Rincian yang kedua, akad lainnya yang tidak mengandung bayaran seperti menghibahkan, menghadiahkan, menyedekahkan, ya, kalau budak dimerdekakan dan semacamnya. Hal itu sah. Karena maknanya berbeda dengan jual beli. Jadi, andaikan ada seseorang misalkan membeli suatu barang, ya, barangnya masih di situ, belum diangkut, belum dikasepon oleh dia, kemudian tiba-tiba ada orang miskin misalkan, ya. Baik, dan dia ingin menyedekahkan, dia mengatakan, itu pak, itu bu, saya sedekahkan kepada bapak ibu, ambil aja itu. Padahal barangnya masih di situ ya, boleh, karena dia tidak mengambil keuntungan. Nah, ya. Atau dia menghadiahkan, dia memberi sesuatu Ya, barangnya masih di situ, tiba-tiba berjumpa dengan teman lamanya di situ misalkan. Masya Allah, ketemu dengan kawan lama di situ, akhirnya sudah, itu ada barang, baru saya beli hadiah buat kamu. Nah, ambil. Boleh. Nah, dalilnya kenapa ini dibolehkan? Ya, yang sifatnya tidak mengeruk keuntungan, dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah membeli unta milik Umar radhiyallahu anhu. Unta itu sedang ditunggangi oleh Ibnu Umar dalam safar. Jadi ada unta, ini mereka dalam safar. Rasulullah SAW safar bersama sahabat. Ada Umar radhiyallahu anhu, ada anaknya itu Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar menunggangi unta, unta itu milik siapa? Milik Umar, ayahnya radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi alaihi wasallam ya membeli unta itu dari Umar karena Umar pemiliknya radhiyallahu anhu. Setelah Nabi alaihi wasallam membelinya, Rasulullah SAW menghibahkan unta beliannya itu kepada Ibnu Umar yang sedang menungganginya. Padahal Nabi belum menggenggamnya, kan? Belum menguasainya. Ya? Langsung dihibahkan di situ, dihibahkan kepada Ibnu Umar. Nah, ya, pada hadis itu diceritakan. Nah, hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, pada hadis itu diceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengendarai unta yang susah dikendalikan. Unta itu susah dikendalikan. Itu miliknya Umar. Nah, Ibnu Umar kalah oleh unta itu. Ya, tidak mampu dia mengendalikannya sampai untanya itu mendahului kaum yang sedang safar. Ya, ini mendahului para pembesar kaum tentunya. Ada Rasulullah SAW di situ, ada ayahnya Umar bin Khattab, sahabat tergemuka dan ayahnya. Ada orang tua sahabat di situ. Tapi karena sulit dikendalikan oleh Ibnu Umar, unta ini melaju ke depan, mendahului yang lain. Nah, ini kan tidak sopan. Hah? Tidak sopan. Tapi memang Ibnu Umar tidak mampu mengendalikannya. Nah, sehingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu ayahnya menghardik unta itu kemudian dikembalikan ya ke belakang. Nah, berulang kali seperti itu terjadi. Nabi SAW melihat kejadian itu, kata Nabi SAW kepada Umar, jual saja itu kepada saya. Nah, jual saya kepada saya? Kepada saya. Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, enggak usah dibeli, ambil saja. Kata Nabi, tidak, jual, saya mau beli. Nah, akhirnya terjadi akad jual beli. Nah, setelah jadi milik Nabi SAW, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, huwa laka ya Abdullah bin Umar, tasna'u bihi ma syi'. Unta itu jadi milikmu, saya hibahkan kepada wahai Ibnu Umar, terserah kamu agakan. Sudah selesai urusannya. Nah, hadis ini dalam Sahih Bukhari dipetik dari hadis ini apa? Membeli sesuatu kemudian sudah dimiliki kan dengan itu, meskipun belum dikuasai penuh, boleh dihibahkan, dihadiahkan, disedekahkan dan semisalnya, yang tidak mengambil keuntungan. Yang tidak boleh kalau mengambil keuntungan sebelum dikuasai penuh, dijual atau disewakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ini tadi selesai pembahasannya sampai di sini, ya. Pembahasan yang sangat penting yaitu terkait dengan syarat, dipersyaratkan bahwa yang melakukan akad jual beli adalah pemilik harta. Ternyata kalau harta itu dimiliki dengan jalan dibeli, ternyata itu masih ada syarat tadi. Tetap tidak boleh dijual sampai dikuasai penuh karena ada gharar badannya. Nah, adapun kalau harta itu dimiliki dengan akad selain jual beli, ya, maka menurut pendapat yang rajih boleh dijual. Misalkan ya, akotnya, akot apa misalkan? Akot hibah ya, atau hadiah atau yang lainnya. Barang itu masuk ke pemilikan kita tidak dengan jual beli, bukan sesuatu yang kita beli, tapi dengan akot lah lain karena dihibahkan kepada kita atau yang lainnya. Nah, maka ini boleh kita jual. Nah, meskipun masih di sini. Misalkan, nah, kita berada misalkan di sebuah tempat. Nah, kemudian pemilik barang itu misalkan menghibahkan kepada kita. Nah, akhirnya hibah sudah, itu saya hibahkan kepada Anda. Nah, itu jadi milik Anda. Ya sudah, masih di situ. Nah, masih di situ. Kemudian dijual. Nah, dijual kepada seseorang. Ya, kemudian pembelinya itu mengambil barangnya di sana. Boleh. Kenapa? Karena tadi dimiliki tidak dengan jalan apa? Tidak dengan jalan jual beli, tapi dengan akad yang lain. Kata Ibnu Taimiyah, seluruh harta yang dimiliki dengan akad selain jual beli boleh bertindak padanya dengan menjualnya dan selainnya sebelum digenggam, karena tidak bertujuan mengeruklah laba. Tidak bertujuan mengeruklah laba. Nah, adapun harta yang dimiliki karena warisan ya, atau karena wasiat, atau mendapat pembagian ghanimah, rampasan perang, boleh dijual sebelum digenggam tanpa ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali dalam masalah ini. Boleh dijual meskipun belum dikuasai penuh, kalau itu didapat dengan warisan ya, wasiat dan yang lainnya. Nah, sampai di sini. Ini yang kami bisa sampaikan keterangan terkait dengan persyaratan yang melakukan akad adalah pemilik harta. Berikutnya, yang mendapat izin untuk memperjualbelikan harta orang lain. Syaratnya disebutkan di matan, yang melakukan akad adalah pemilik harta atau yang mendapat izin. Nah, ketahuilah bahwa yang mendapat izin untuk memperjualbelikan harta milik seseorang itu bermacam-macam. Ada beberapa macam. Yang pertama, wakil. Yaitu orang yang diwakilkan oleh pemilik harta untuk memperjualbelikan harta miliknya semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Kenapa dibatasi dengan semasa hidupnya? Ya? Karena nanti yang kedua ada namanya wasi. Orang yang diberi wasi. Wasiat. Nah, itu setelah meninggal. Kalau diberi amanah ya, oleh pemilik harta untuk memperjualbelikan hartanya di masa hidupnya, itu namanya wasil. Nah, dalilnya, di antara dalilnya adalah hadis Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi radhiyallahu taala anhu. Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh dua imam al-hadis, yaitu Al-Albani dan Al-Wadi'i. Pada hadis itu Rasulullah alaihi salatu wassalam Nah, pada hadis itu Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkan uang 1 dinar itu kepada Urwah al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu untuk membelikan Nabi seekor kambing. Nah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Hadis ini kita akan dengar nanti secara lengkap pada pembahasan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli yaitu tindakan inisiatif pribadi bertindak, ya, menjualkan atau membelikan na'am orang lain, ya, harta memperjualbelikan milik harta orang lain, ya, tanpa perwakilan, tasarruf fuduli. Nah, yang penting sekarang kita sudah mendengar pada hadis ini Nabi SAW mewakilkan uang 1 dinar kepada siapa? Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu untuk membelikan 1 ekor kambing. Ini namanya apa? Tawkil, perwakilan. Sehingga Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu kemudian berangkat, ya, membelikan 1 ekor kambing buat Nabi SAW dengan uang itu. Dia yang berjual beli, padahal uang itu miliknya siapa? Rasulullah SAW, karena dia posisinya sebagai apa? Wakil. Yang kedua, wasi. Wasiyun. Yaitu orang yang diberi wasiat oleh pemilik harta untuk mengurus hartanya sepeninggalnya. Namanya wasi. Nah, diberi amanah oleh pemilik harta, diwasiati untuk mengurus hartanya sepeninggalnya. Nah, maka sepeninggal pemiliknya, nah, dia yang bertanggung jawab atas harta itu, maka dia, ya, boleh memperjualbelikannya. Nah, yang ketiga wali. Yang ketiga wali. Wali adalah orang yang berwenang mengambil tindakan atas harta orang lain dengan izin syariat. Orang yang berwenang mengambil tindakan atas harta orang lain dengan izin syariat. Wali terbagi 2 jenis. Wali terbagi menjadi 2 jenis. Ya, terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, wali hakim. Wali hakim yang juga disebut qadhi. Ya, wali hakim atau qadhi. Nah, ini di pengadilan. Posisi mereka di mana? Di pengadilan posisinya. Qadhi atau hakim itu berposisi di pengadilan. Nah, artinya ini pemerintah, ya, pemerintah. Kalau dikatakan wali hakim atau qadhi itu berarti pemerintah yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai hakim atau qadhi. Nah, memiliki wilayah kewenangan secara umum atas harta yang tidak dikenal pemiliknya. Nah, seorang wali hakim qadhi, ya, di pemerintahan, dia memiliki wilayah kewenangan secara umum atas harta apa saja yang tidak dikenal pemiliknya. Ada harta tidak dikenal pemiliknya. Nah, maka wali hakim atau qadhi itu yang mengurusinya, yang berwenang padanya. Atau harta orang yang enggan menjual hartanya untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Jadi kalau yang pertama tadi, misalkan yang pertama tadi, ada harta di sana, tidak dikenal pemiliknya, siapa? Ya sudah, serahkan ke wali hakim, ke qadhi, dia yang mengurusinya. Nah, tayyib, dia mau jual, nah, kemudian hasilnya misalkan, ya, disalurkan kemana sesuai kebijakan mereka. Baik. Atau harta orang yang enggan menjual hartanya untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo. Nah, ada orang punya utang, sudah jatuh tempo pembayarannya, harus dia lunasi. Dia punya harta untuk melunasi, tapi dia tidak mau menjual hartanya. Tidak mau menjual hartanya padahal orang yang mengutangi sudah butuh. Sudah butuh kepada uangnya. Nah, akhirnya dilaporkan kepada qadhi, kepada hakim, wali hakim qadhi. Maka wali hakim qadhi ini yang bertindak. Wali hakim ini yang menjual langsung hartanya. Dijual harta orang itu. Nah, ya, meskipun sebenarnya pemiliknya tidak rela, ini sudah kita lewati sebelumnya pada persyaratan kerelaan hati. Kenapa? Karena di sini dia dipaksa, dan di sini yang menjual langsung walinya, wali hakimnya yang langsung menjual. Dalam kondisi pemiliknya tidak rela sebenarnya, tapi di sini dia dipaksa karena alasan yang hak, untuk mengembalikan hak orang lain. Untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Atau yang ketiga, wali hakim atau qadhi ini berwenang terhadap harta anak yatim yang tidak punya wali khusus. Ada anak yatim punya harta tapi tidak ada wali khusus. Tidak punya wali khusus yang mengurusinya, maka wali hakim qadhi itu yang bertindak sebagai walinya, mengurusi hartanya. Juga masuk di dalam wewenang wali hakim atau qadhi harta orang yang dihalangi atas hartanya, yang disebut dengan istilah hajar. Hajrun. Hajar itu ya seperti orang yang bangkrut, ya. Ada pedagang bangkrut, muflis namanya. Muflis, bangkrut dia. Ada pedagang sudah dia punya utang di sana sini, berutang pada fulan, pada elan, utangnya di sana sini, qadarullah ma syaa fa'ala, bangkrut. Nah, bangkrut. Akhirnya pengusaha-pengusaha yang lain melihat dia bangkrut, mereka menuntut supaya dikembalikan, ya, hartanya yang diutang oleh dia, berebut mereka. Nah, sementara sudah bangkrut ini. Sudah tidak bisa berjalan usahanya. Maka di sini wali hakim qadhi yang bertindak. Dihajar istilahnya. Hajar. Mana? Maka orang muflis, orang bangkrut ini tadi tidak boleh berdagang. Tidak boleh berjual beli. Hartanya semuanya ini tidak boleh diperjual belikan oleh dia. Nah, sampai nanti wali hakim atau qadhi ini akan membagi hartanya kepada pemutang-pemutang itu. Nah, dengan cara yang adil. Nah, ya, yang tidak bisa misalkan langsung dibagi, dijual oleh hakim atau qadhi, kemudian nilainya itu yang dipakai untuk bayar utang. Nah, seperti itu. Itu wewenang wali hakim atau qadhi. Jenis wali yang kedua adalah wali anak kecil. Wali anak kecil termasuk anak yatim. Termasuk anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim, anak yang belum balig, belum dewasa, meninggal. Apa yang meninggal? Hah? Ayahnya. Kalau ibu yang meninggal, orang Indonesia bilang piatu. Nah, dalam syariat tidak ada istilah itu. Nah, kalau meninggal anak kecil, meninggal ayahnya, itu yatim. Kalau anak kecil meninggal ibunya, bukan yatim. Anak kecil meninggal ibunya, bukan yatim. Ya, yang dikatakan yatim anak kecil meninggal bapaknya. Kalau dia sudah baligh, sudah dewasa, meninggal bapaknya, bukan ya yatim. Nah, ketika dia masih kecil meninggal bapaknya, dia yatim. Berjalan waktu, bertambah umurnya sampai dia dewasa. Ketika dia sudah besar, dewasa, baligh, sudah bukan anak yatim lagi. Faham? Nah, jadi yatim itu dua syaratnya. Dia masih kecil, belum baligh. Yang kedua, yang meninggal siapa? Bapaknya. Jadi kalau yang meninggal ibunya bukan yatim. Kalau dia sudah besar, dewasa, baligh, sudah bukan ya yatim. Nah, wali anak kecil, termasuk anak yatim. Kemudian wali orang gila. Wali orang gila. Wali orang dungu, safi. Orang dungu. Nah, orang dungu, safi punya harta. Jelas tidak bisa dia mengurus hartanya. Bisa habis hartanya kalau orang dungu. Ya, dibiarkan pada harta yang dimilikinya. Nah, beli permen bisa dia beli 50 ribu. Namanya juga safi, dungu dia. Nah, tidak becus. Nah, baik. Nah, tadi dia lari pulang, senang. Ya, senang sekali bawa mainan. Habis dia beli mainannya. Harganya berapa? 100 ribu. Nah, padahal cuma kertas dilipat-lipat. Karena dungu dia. Nah, ini harus walinya yang menguasai hartanya. Meskipun sudah besar ya. Meskipun sudah besar, tapi dia dungu seperti itu tidak bisa, tidak pandai mengurus hartanya. Ya, tidak rasyid, maka yang mengurusi hartanya adalah walinya. Nah, begitu pula orang gila punya harta, yang mengurusi hartanya adalah walinya. Jadi wali yang berjual beli untuk dia. Anak kecil punya harta, walinya yang berjual beli untuknya. Nah, termasuk anak yatim. Nanti syarat yang keempat akan datang penjelasan tentang ini. Bahwa di antara syarat jual beli, syarat yang keempat adalah yang melakukan akad jual beli adalah orang yang sudah baligh. Dan dia ya adalah orang yang cerdas, pandai memelihara harta. Jadi kalau dia masih kecil belum baligh, tidak. Nah, kalau dia tidak pandai mengurus harta, dia safi, dungu seperti contohkan tadi, berarti tidak. Apalagi kalau orang gila. Nah, jadi yang mengurusi siapa? Wali, walinya. Nah, inilah beberapa jenis yang mendapat izin untuk memperjualbelikan harta orang lain. Apa saja tadi? Pertama apa? Wakil, ini di masa hidup pemiliknya. Yang kedua, wasi, orang yang mendapat wasiat, ini sepeninggal pemiliknya. Yang ketiga apa? Wali, dan ini terbagi menjadi dua, wali hakim, qadi, dan wali ya, anak kecil, orang gila, dan orang dungu. Naam, yang punya wilayah kewenangan secara khusus untuk harta orang yang diurusinya. Nah, biasanya kerabatnya kan ya. Iya, kalau wali anak kecil, anak yatim, orang gila, dan orang dungu itu biasanya kerabatnya. Nah, baik, yang punya kemampuan menjadi walinya. Baik, beberapa masalah terkait dengan syarat ini yang sudah disyaratkan tadi. Di antaranya yang sudah disyaratkan yaitu hukum tasarruf fuduli, inisiatif sendiri. Yaitu memperjualbelikan harta orang lain atas nama pemiliknya tanpa izin darinya, baik dengan cara perwakilan atau perwalian, tidak ada izin seperti itu. Tapi dia langsung memperjualbelikan harta orang lain. Nah, atau akad-akad yang lainnya seperti akad hibah atau wakaf atau akad yang lainnya, dia berinisiatif sendiri tanpa ada izin dari pemiliknya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah itu sah atau tidak? Nah, misal ada orang, dia memang ingin menjual rumahnya. Misalkan, dia memang ingin menjual rumahnya. Dia tahu, tetangganya ini tahu kalau ini mau jual rumah. Tetangganya ini tidak diberi izin, dia tidak diangkat sebagai wakil, tidak. Nah, suatu saat tiba-tiba ada orang datang. Dia lihat rumah itu. Nah, dia ingin membelinya. Tapi dia tidak tahu menghubungi ke siapa, sementara dia ingin pergi. Dia kalau tidak beli, tidak ada melayani saat itu lewat, dia akan nyari yang lain. Hanya tetangganya berinisiatif. Ya sudah Pak, Bapak mau beli berapa ini? Nah, hanya dia yang tawar-menawar, dijual sama dia. Nah, dijual sama dia. Padahal dia tidak diwakilkan ini. Nah, bukan dia walinya, bukan wajib. Nah, ini namanya apa? Inisiatif sendiri. Nah, dia tahu ini yang mau menjual rumahnya butuh sebenarnya. Dan ini sekarang kesempatan, ada orang membeli. Sementara kalau tidak dilayani, sekarang dia pergi. Luput kesempatan. Akhirnya dia berinisiatif. Sudah dijual sama dia, akad selesai, sudah. Nah, setelah itu baru dia berusaha menghubungi pemiliknya. Nah, dia cerita tadi begini-begini, saya sudah jualkan. Nah, oh yes, bagaimana ini, sah atau tidak? Hah? Nah, ini diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, mutlak tidak sah. Pendapat ya, pendapat yang rajih dalam masalah ini, pendapat yang mengatakan sah tidaknya akad itu tergantung persetujuan pemilik harta yang bersangkutan. Nah, ini yang rajih. Sah tidaknya tergantung persetujuan pemilik harta yang bersangkutan. Jika pemilik harta tadi ya setuju, berarti sah. Tidak perlu memperbaharui akad. Dengan dia setuju, sah sudah. Selesai sampai di situ. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau dia tidak setuju, panjang urusannya. Nah, tidak sah. Nah, ini harus menyelesaikan urusannya dengan harus cari orang lain. Nah, baiknya pendapat ini yang mengatakan sah tidaknya tergantung persetujuan pemilik harta, ini adalah pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam As-Syafi'i pada deretan pendapat yang lama. Dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Al-Imam As-Sa'di. Al-Imam As-Sa'di dan juga muridnya yaitu Al-Imam Ibn Uthaymin merajihkan pendapat ini. Dalilnya hadis Urwah tadi. Hadis Urwah bin Al-Ja'd Ibn Al-Ja'd Al-Bariqi radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita baca hadisnya untuk kita amati pendalilannya. Kata Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku satu dinar. Li'ashtari lahu syatan, untuk membeli seekor kambing. Fastaraitu lahu syataini, lantas aku membelikannya dua ekor kambing. Ini. Dia diwakilkan oleh Nabi untuk beli berapa ekor kambing? Satu. Yang dibeli berapa? Dua. Itu sudah inisiatif sendiri. Ya kan? Ini inisiatif sendiri di luar izin pemilik dalam hal membeli. Ya. Nah, dalam hal membeli. ternyata dia membeli dua, padahal perwakilannya membeli satu. Baik. Bisa saat ini. Nah, fabi'tu ihdahuma bidinarin, kata Urwah, kemudian aku jual salah satu ekor kambing itu dengan harga satu dinar. Tapi inisiatif lagi. Inisiatif berikutnya apa? Menjual tanpa izin juga. Nah, fa wajibtu bisyati wad dinari ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku datang kepada Nabi membawakan satu ekor kambing seperti yang diinginkan plus satu uan dinar masih kembali ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiapnya hebat ini. Uangnya masih kembali satu dinar, bawa juga satu ekor kambing. Masya Allah. Nah, ini pedagang yang berhasil ya sepertinya. Nah, fadzakara lahu ma kana min amri. Ah, kemudian Urwah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lakukan. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakallahu laka fi safqati yaminik. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberkati dalam perdaganganmu. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, fakana yakhruju ba'da dhalika ila kunasah al-kufa. Maka adalah Urwah setelah itu keluar berdagang ke daerah Kunasah namanya. Kunasah Kufa, yaitu nama tempat di Kufa. Fayarbahu ribha al-azim, lalu ia mendapat laba yang besar. Fakana min aktsari ahli al-Kufa malan, maka dari itu dia termasuk salah satu penduduk Kufa yang paling kaya. Gara-gara inisiatif pribadinya berhasil didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi perdagangannya. Nah. Bagaimana sisi pendalilannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui dan tidak mempermasalahkannya, sudah. Sah. Nah, dia melakukan dua hal, berinisiatif membeli tadi dan berinisiatif menjual. Ternyata Nabi menyetujui bahkan didoakan karena inisiatifnya bagus. Nah, berarti sah. Ini mengenai hukum sah tidaknya ya. Tetapi masalahnya sekarang, bolehkah seseorang melakukan hal yang seperti itu? Bolehkah seseorang melakukan tasarruf fuduli, berinisiatif sendiri seperti itu? Ini yang butuh dibahas. Nah, apakah dibolehkan? Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab As-Sahful Mumti' mengatakan hal itu boleh berdasarkan indikasi, berdasarkan qarinah bahwa pemiliknya akan setuju karena bermaslahat baginya. Yaitu dengan mengetahui bahwa pemiliknya memang ingin menjual harta itu, lalu dia berinisiatif menjualnya dengan harga yang cocok atau menguntungkan. Nah, jadi kalau memang dia tahu, memang pemiliknya mau menjualnya, dan dia tahu bahwa pemiliknya, tahu dia bahwa pemiliknya punya angka nominal yang dia inginkan ya. Nah, sekian. Jadi kalau dia berhasil menjualnya dengan angka nominal, berarti diperkirakan oleh dia kuat prediksinya, insya Allah dia setuju. Atau bahkan kalau dia bisa mengangkat lebih tinggi ya, dia insya Allah yakin setuju. Nah, ada indikasi-indikasi seperti itu, boleh. Nah, kalau tidak ada indikasi-indikasi seperti itu, tidak ada korina, ya, dan tidak ada maslahatnya bagi pemiliknya. Nah, ini pemiliknya tidak ada indikasi bahwa dia mau jual ini. Cuma, ya, tiba-tiba dia jual begitu saja. Nah, pemiliknya datang marah-marah. Nanti, repot kalau emangnya tidak boleh. Jadi panjang urusannya. Kalau dia tidak setuju kan tidak sah. Nah, artinya dia harus mengklirkan itu. Oleh karena itu tidak boleh melakukan kalau tidak ada indikasi, tidak ada korinya. Dan tidak ada maslahatnya bagi pemiliknya. Ini dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada satu masalah yang mirip dengan ini tapi beda. Juga inisiatif sendiri di dalam berjual beli, tetapi dengan harta sendiri. cuma diniatkan untuk membelikan fulan. Nah, misalkan pernah mendengar tahu bahwa fulan ini, kawan ini sedang mencari-cari barang seperti ini, alat seperti ini misalnya. Nah, suatu saat dia berada di toko misalkan, dia ingat, oh fulan, kawan saya itu sedang mencari alat ini, pas dia dapat di situ. Nah, dan dia tidak bisa menghubunginya, tidak bisa. Tidak ada jalur menghubunginya, sementara dia sedang di situ, akhirnya dia inisiatif. Ya, dia beli dengan hartanya sendiri, tapi dia niatkan ini untuk siapa? Untuk fulan kawannya itu. Nah, baik dia sebut di akad bahwa saya belikan ini untuk kawan saya, atau dia tidak sebutkan, saya rahasiakan. Tetapi niatnya jelas untuk siapa? Untuk kawan tersebut, fulan, bukan untuk dirinya. Tapi dia membelinya dengan hartanya sendiri. Cuma diniatkan untuk fulan yang dibeli. Artinya, itu menjadi tanggung jawab dia, zimmah dia. Hah? Nah, yakni menjadi tanggung jawab atau zimmah fulan yang dibelikan, kawannya itu. Nah, karena akadnya adalah untuk kawannya, bukan untuk dirinya. Nah, bagaimana hukumnya ini? Masalah ini juga diperselisihkan oleh ulama. Seperti permasalahan sebelumnya. Nah, di sini yang benar sah dan menjadi milik fulan yang dibelikan jika ia menyetujui. Sah jika fulan yang dibelikan itu menyetujui dan menjadi miliknya. Tentu saja dia ganti kan nanti. Dia ganti harganya kepada yang membelikan ini tentunya. Nah, jadi setelah itu dia jumpa kan. Terus dia menyampaikan, saya kemarin berinisiatif karena saya dengar dulu antum nyari ini, hanya saya belikan ini barang gimana? Saya biasa kalau akhir memang saya masih mencarinya. Nah, ini saya ganti berapa harganya? Dia ganti sudah tak. Ya, kalau pula mengatakan, lah gimana saya sudah beli kemarin. Saya sudah tidak butuh sekarang. Nah, ya sudah. Nah, karena dia tidak butuh, ya sudah. Yang dia beli itu jadi miliknya dia, ya sudah dia. Itu yang pakai, dia yang miliki. Dan dia tidak boleh mengembalikan ke sana. Dia tidak boleh kembali ke toko tadi. Maaf Pak, ternyata teman saya yang saya belikan ini begini, tidak bisa. Nah, tidak berhak dia. Ya sudah, dia yang menanggung. Jadi miliknya dia. Nah, akhirnya dia sudah mengeluarkan harta membelinya dan itu jadi milik dia, manfaatkan sudah. Terserah. Setelah itu dia mau jual atau dia mau pakai atau dia mau apakan ya. Nah, bisa juga tadi sama kawannya itu ambil aja ini biar jadi dua. Nah, sudah terlanjur saya belikan. Saya diahkan saja. Nah, saya terserah sudah jadi miliknya. Nah, atau dia ingin mengembalikan harganya yang sudah dia pakai itu, ya dia jual lagi ke orang lain. Nah, tetapi yang jelas di sini dia tidak bisa mengembalikan ke penjualnya. Nah, termasuk masalah yang penting di sini, namun kami sampaikan mungkin dengan bentuk yang singkat karena waktu, yaitu hadis al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil tala'i wal ma'i wan nar. Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu rumput, air, dan api, yakni kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya disahihkan oleh Al-Albani. Hadis lainnya hadis Abu Hurairah. Hadis tadi hadis salah satu pria dari kalangan sahabat. Hadis lainnya hadis Abu Hurairah, semakna dengan ini riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hajar, Al-Albani, dan Al-Wadi'i. Al-Mukbil. Hadisnya salasun la yumna'na. Ada tiga hal yang tidak boleh dihalangi. Al-ma'u wal tala'u wan nar, air, rumput, dan api, yaitu kayu bakar. Berdasarkan hadis-hadis ini, pendapat yang rajih dari aqwal ahli ilm, ya, pendapat yang mengatakan jika ada rumput, ya, kita misalkan punya tanah, kemudian tumbuh liar rumput di situ, maka berdasarkan hadis ini, seluruh kaum muslimin berhak mengambil rumput itu dan kita tidak boleh menjualnya. Jadi kalau ada orang mau datang mengambil rumputnya, sebentar, ini tanah saya, Anda mau mengambil rumputnya, beli. Tidak boleh, karena rumput itu tumbuh liar. Dan hadis yang sudah kita dengar tadi, kaum muslimin berserikat pada tiga perkara tadi. Begitu pula seseorang punya sumur misalkan, banyak airnya, ada orang mau datang ambil air, sebentar Pak, Bapak mau ambil air, beli, karena ini sumur saya. Tidak boleh, tidak boleh dijual airnya. Nah, kaum muslimin berserikat karena air itu yang mendatangkan Allah SWT. Allah yang mendatangkan air itu dari bawah atau dari atas, air hujan tertampung di situ. Nah, begitu pula api, maksudnya kayu bakar. Seseorang punya kebun misalkan, kemudian di situ tanah tumbuh liar, di situ kayu-kayu ranting-ranting tumbuh liar. Ada orang ingin mengambil kayu bakar, dia masuk mengambil ranting, dilarang. Bapak mengambil ranting-ranting untuk kayu bakar, boleh tapi dibeli. Nah, tidak boleh. Ya, itu ya milik bersama. Kaum muslimin berserikat karena itu tumbuh liar, Allah yang menumbuhkan. Nah, Allah yang menumbuhkan. Ini mazhab yang kita dengar berdasarkan dalil-dalil tadi dengan alasan tadi. Na'an, ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, As-Sukani, As-Sunani dan Ibnu Utsaimin. Jadi ini tidak termasuk dalam kategori, ya, rumput itu yang tumbuh liar itu, air itu, ya, yang datang kalau Allah SWT dan api yang kayu bakar yang tumbuh liar itu bukan milik dia, bukan milik dia. Nah, jadi dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya dan dia tidak boleh menjualnya. Kalau mau menjualnya ada caranya. Kalau mau menjualnya ada cara. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Diambil dulu, sadis dulu, kemudian masukkan di karung. Kalau sudah masuk di karung, kuasai, berarti jadi miliknya. Boleh menjualnya kalau ada orang datang butuh. Saya ini saya punya rumput, kalau mau dibeli silakan. Adapun kalau orang yang mau menyabit sendiri, itu tidak boleh dijual. Paham? Ada orang datang, kita punya sumur, banyak airnya, sudah. Kita berusaha menaikkan air itu, ditimba, masukkan ke ya wadah-wadah. Irjen-irjen disiapkan, sudah kita kuasai di wadah-wadah khusus kita. Ada orang datang butuh air, mau air Pak, beli silakan. Nah, kan banyak yang jual-jual air ya. Dia timba, dia masukkan di wadahnya, dia jual, itu boleh, karena dia sudah kuasai di wadah khususnya. Adapun ada orang datang mau mengambil berapa Pak? Nah, saya jual per liternya sekian. Tidak bisa kalau masih di sumur. Kalau mau dijual, ambil dulu, kuasai dulu di wadah khusus, baru dijual, itu boleh. Paham ya? Sama dengan kayu bakar tadi juga, sama hukumnya dengan ini. Kecuali kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seseorang memang sengaja mengkondisikan tanah miliknya, dia punya tanah misalkan atau kebun, dia sengaja mengkondisikan, ya, dia sengaja mengkondisikan supaya ditumbuhi rumput liar atau ditumbuhi pohon liar. Nah, misalkan dengan cara dia garap tanahnya, disiapkan agar bisa ditumbuhi rumput dan pohon liar jika turun hujan. Ya, atau sengaja memang dia, biasanya kebunnya atau tanahnya dia tangani, dia manfaatkan untuk yang lain. Tapi kali ini dia sengaja biarkan karena dia tidak menanaminya dan tidak memakai yang lain, sengaja untuk ditumbuhi rumput. Nah, kalau memang disengaja seperti ini disiapkan, dikondisikan, maka kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin di sini jadi miliknya. Nah, ini jadi miliknya. Ini berhak dia jual kalau dia mau, dan dia berhak menghalangi orang mengambilnya. Kenapa? Karena tanahnya sudah dikondisikan khusus, digarap sedemikian rupa, disiapkan, tidak ditanami supaya tumbuh rumput yang banyak atau tumbuh pohon liar. Paham ya? Nah, tetapi pada permasalahan tadi, ya, pada permasalahan tadi, dia memang tidak boleh menjualnya karena itu adalah milik bersama. Tetapi tentunya pemilik tanah lebih berhak. Pemilik tanah lebih berhak. Pemilik sumur lebih berhak tentunya. Artinya dia lebih didahulukan daripada yang lain. Nah, dia lebih didahulukan daripada yang lain. Nah, ya, artinya dia yang lebih berhak memanfaatkannya pertama kali untuk memenuhi kebutuhan dia. Selebihnya ini tadi yang tidak boleh dihalangi. Kalau dia memang berlebih. Nah, adapun kalau dia sendiri kekurangan misalkan. Nah, adapun kalau dia memang sendiri kekurangan, maka dia berhak untuk mendahulukan dirinya. Nah, daripada orang lain. Tetapi dia, ya, ketika berlebih airnya, berlebih rumputnya, maka dia tidak boleh menghalangi orang lainnya, tidak boleh menjualnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil airnya atau mengambil rumputnya dan itu memang berlebih, lebih dari kebutuhan dia, tetapi dia tidak mau membiarkan kita kecuali dibeli, bagaimana? Nah, ada sumur, ternyata berlebih airnya, sudah lebih dari kebutuhan pemiliknya. Kita ingin mengambil, tapi dia tidak membiarkan kalau kita tidak membayar. Sementara kita butuh. Jawabannya bagaimana? Terpaksa kita bayar. Siapa yang menanggung dosanya? Ya, yang menanggung dosanya adalah dia yang melanggar. Adapun kita terpaksa melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, baik. Mungkin sebenarnya ada masalah-masalah lain terkait dengan ini, tetapi naam tidak mungkinkan berpanjang lebar karena naam waktu yang terbatas. Sekarang saya masuk ke syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah yang disebutkan di matan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa huwa balighun rasid. Balighun rasid. Orang yang berhak, yang boleh memperjualbelikan hartanya, sah jual belinya, adalah orang yang dibolehkan bertindak memperjualbelikan hartanya, dikenal dengan istilah jaiz at-tasarruf. Dikenal dengan istilah jaiz at-tasarruf. Jaiz artinya boleh, at-tasarruf artinya bertindak, ya, melakukan akad jual beli atas hartanya. Nah, atau na'am, akad-akad semacamnya. Baik. Yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah pada matan hanya dua, ya, yaitu baligh dan pandai memelihara harta. Masuk sebenarnya pada kata pandai memelihara harta, masuk di dalamnya orang berakal. Karena kalau dia pandai memelihara harta, berarti dia berakal. Sejelas. Kemudian sebagai tambahan, yaitu orang merdeka, bukan budak. Bukan budak sahaya. Jadi orang yang boleh bertindak memperjualbelikan hartanya, dikenal dengan istilah jaizut tasarruf, adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Sifat yang pertama, orang merdeka, bukan budak. Pada masa sekarang ini, pada masa kita sekarang tidak ada perbudakan, tidak ada. Nah, ya. Yang kedua, baligh, dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, pandai. Dalam hari ini pandai mengurus harta, memelihara harta. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 6. An-Nisa ayat 6. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Sampai mereka cukup umur untuk nikah. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Nah itu. Jadi pada ayat ini Allah SWT mempersyaratkan boleh menyerahkan harta itu kepada mereka, kepada anak-anak yatim yang diurusi hartanya, boleh kemudian diserahkan harta mereka ke tangan mereka sendiri dengan syarat pertama, idza balagun nikah. Sampai dengan dua syarat pertama, cukup umur untuk nikah. Kapan umur itu dianggap cukup untuk nikah? Kalau sudah baligh. Nah, idza balaghun nikah. Kalau sudah baligh, cukup umur untuk nikah. Baik, syarat yang kedua, fa in anastum minhum rusda. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta, teruji, sudah diuji. Oh ini memang pandai melihat harta, bukan tergolong safi, bukan tergolong orang yang dumu mengurus harta. Fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah ya kepada mereka harta-hartanya. Jadi syarat yang kedua, kepandaian memelihara harta. Kalau pandai memelihara harta, tidak mungkin dia tidak berakal. Ini menunjukkan dipersyaratkan baligh, berakal dan pandai memelihara harta. Kemudian ketika dikatakan itu harta-hartanya, berarti memiliki harta. Kalau memiliki harta tidak mungkin dia budak, karena budak itu tidak punya harta. Dia sendiri harta milik tuannya yang diperjualbelikan oleh tuannya. Nah, jadi dari ayat ini diketahui ada 4 syarat. Merdeka, baligh, berakal, pandai memelihara harta. Kepandaian yang dimaksud di sini kepandaian khusus ya. Kepandaian khusus dalam apa? Hal mengurus harta. Nah. Jadi itu bisa diuji. Nah. Ketika anak ini misalkan sudah mulai mumayyiz, sudah mendekati baligh, mulai dites-tes dia. Anak ini. Diberi uang misalkan. Nah, disuruh membeli sesuatu. Nanti kan ketahuan di sini. Dites. Nah. Tapi yang nilainya tidak terlalu besar ya. Nanti kelihatan di situ, oh ini pandai anaknya. Nah, adapun anak ini, wah tuh. Nah, ini kelihatannya dungu ini. Nah, ya, masa dia beli seperti ini? Dia kelihatannya tidak pandai mengurus. Nah, baik. Ya, dia diberi uang sekian. Misalkan ya tidak seberapa tentunya. Hal yang biasa dipegang anak kecil. Cuma beli sesuatu, terus kembaliannya mana? Hilang. Nah, tidak bisa dia mengurusnya. Hah? Baik. Kan kelihatan. Sampai akhirnya dilihat setelah dia dewasa, mengalami pengetesan itu, dia sudah dewasa, sudah balik, dan dia berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, dia kata, oh ini pandai, sudah mengurus harta, sudah berikan kepada dia. Meskipun sudah balik, tapi kelihatannya tidak becus mengurus harta, jangan diberikan. Masih harus dipegang hartanya, diurusi, karena dia tergolong apa? Sasi, tergolong dungu dalam mengurus harta. Boros dia, buang-buang harta. Nah, menghancurkan hartanya, maka tidak boleh diberikan. Alhasil dari ayat ini dipetik ya empat syarat tadi. Dengan demikian seorang budak jual belinya tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat merdeka. Anak kecil yang belum baligh ya, meskipun dia sudah mumayyiz, jual belinya tidak sah. Nanti ada keterangan tambahan tentang ini. Ada pembahasan khusus tentang ini. Yang jelas dipegang dulu sekarang bahwa anak kecil meskipun dia sudah mumayyiz 7 tahun ke atas tapi dia belum baligh. Ya, belum 15 tahun atau semisalnya, ya memang sudah baligh meskipun usianya belum 15 tahun karena ada tanda-tanda baligh. Belum baligh meskipun sudah mumayyiz, jual belinya tidak sah. Jual beli orang gila tidak sah karena dia tidak berakal. Jual beli orang pikun tidak sah karena dia tidak berakal. Jual beli orang mabuk, benar-benar mabuk, hilang akalnya memang sama sekali, maka ini tidak sah. Ada enggak orang mabuk yang mabuknya setengah-setengah? Maksudnya, ya kayak, dia masih sadar, ada. Ada seperti itu ya. Masih sadar dia. Hah? Belum full mabuknya. Nah, yang seperti itu kata ulama masih sah jual belinya. Nah, yang dimaksud di sini yang benar-benar mabuk memang sudah. Nah, sebetul teler sudah. Nah, jual beli orang yang sasi, orang yang dungu, yang tidak pandai memelihara harta, ya tidak sah. Jadi harus terpenuhi syarat ini. Merdeka, balik, berakal, pandai, ini yang sah jual belinya. Baik. Terkait dengan jual beli orang gila, tidak sah, ini ijma' ulama. An-Nawawi telah menukil ijma'. Nah, jual beli orang yang mabuk, yang memang benar-benar mabuk ya, tidak sah menurut pendapat yang rajih. Artinya di sana ada ulama yang mengatakan sah. Nah, ya biarkan saja, dianggap sah. Salah sendiri kenapa mabuk. Nah, ada pendapat seperti itu. Tapi yang benar tidak sah. Yang benar tidak sah. Nah, karena dia tidak berakal. Dia tidak berakal. Nah, ini salah satu riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik. Sekarang yang lebih penting terkait dengan kita punya anak kecil, yaitu hukum jual beli anak kecil ya yang mumayyiz. Nah, dan hukum jual beli orang yang dungu, sudah balik bahkan tetapi masih dungu dia, belum pandai memelihara harta. Bagaimana hukum jual belinya? Nah, kita sudah dengar tadi, pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Tetapi diperdebatkan oleh ulama, kalau anak kecil yang mumayyiz ini, mumayyiz itu biasanya 7 tahun ke atas. Sudah mumayyiz dia. Sudah mengerti pembicaraan, sudah paham. Ya. Atau orang dungu yang tidak pandai menerima harta, meskipun sudah besar ya. Jika dia dipegangi harta tertentu dan dia diizinkan. Dia diizinkan untuk berjual beli dengan harta itu. Dan tentunya diukur oleh walinya. Nah, ya. Baik. Menurut mazhab Hanabilah, dan ini yang didukung oleh mayoritas fuqaha Hanabilah, sah. Kalau memang dia diizinkan oleh walinya. Jadi walinya memberikan ke dia harta tertentu. Sudah ini. Ya, tentunya diukur kan, diperhitungkan oleh walinya. Berikan karena muayyiz. Ini pegang uang ini. Pegang harta ini. Gandum ini juga diberikan. Sudah, silakan jual beli di sana. Ini sekaligus untuk mengetes ya. Menguji, melihat ini masih dungu atau sudah mulai pandai kan gitu. Nah, juga untuk melihat anak muayyiz ini. Ya, untuk menguji dia. Menurut Mas Hanabilah sah. Yang memang diizinkan pada harta tertentu tadi. Nah, adapun tanpa seizin walinya tidak sah, kecuali harta yang nilainya kecil yang biasa dipegangkan ke tangan anak kecil dan orang dulu dungu secara adat. Boleh tanpa seizin walinya. Misalkan pada kebiasaan kita, anak kita biasa kalau uang berapa misalnya, uang 1000-an, 2000 itu biasa kita pegangkan. Nah, ya, kalau dia diberi hadiah sama neneknya misalkan, pamannya nih, uang 2000, kantong sama dia. Nah, tanpa kita ketahui dia pergi beli makanan, jajan dengan itu, ya, tanpa seizin kita, sah. Itu sah. Kenapa? Ya, secara adat itu biasa ya dilakukan oleh anak kecil, nilainya kecil ya, biasa dipegangkan kepada anak kecil, maka itu sah meskipun tanpa izin walinya. Ini yang dirujukkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' ya. Ibnu Muflih itu kawannya Ibnu Qayyim ya, tetapi Ibnu Muflih lebih menguasai ya tarjihatnya Ibnu Taimiyah daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kalau bingung yang mana yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, dia bertanyanya ke Ibnu Muflih. Nah, Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', Al-Mirdawi dalam kitab Al-Insaf, dan Ibnu Uzaimin. Ini sekian a'immah merojihkan pendapat ini. Kalau uang 5000 biasa ya? Biasa juga ya uang 5000 ya? Sudah termasuk wajar anak kecil 5000 ya? Nah, kalau uang 50000? Ah, terasa itu. Enggak ya. Nah. Baik. Artinya kalau kita penjual, ada anak-anak tiba-tiba bawa uang 50.000 mau beli ini, mau beli itu, wes sebentar, sebentar. Sebentar, Nak. Nah. Nah. Ya. Ini dihubungi dulu orang tuanya. Perjelas dulu karena uang banyak ini. Nah, lain hanya kalau memang dia diutus misalkan. Nah, itu tadi. Jual beli anak kecil, dan ini dibutuhkan biasanya oleh ummahat. Tidak ada suaminya di rumah. Mau beli gula, mau beli sesuatu di toko, tidak ada suaminya. Anak-anaknya masih mau diutus, dibeli uang 50.000, dicatat, belikan gula, belikan ini. Iya kan? Ini masuk dalam apa tadi? Mazhab Hanabilah. Jual beli anak kecil yang majis sah dengan seizin walinya. Nah, tapi kalau dia datang beli jajan ini, jajan itu, wah ini mencurigakan. Nah, uang 50.000 beli jajan ini, jajan itu, wah sebentar, sebentar. Nah, ini dari dia sendiri yang seperti ini. Ini sepertinya tidak ada izin dari walinya kalau seperti ini. Nah, ya. Baik. Begitu pula terkait dengan ini yang disinggung tadi, anak yang sudah mumayyiz ya. Iya. Nah, kalau anak yang belum mumayyiz 7 tahun ke bawah, itu juga anak-anak kita 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun ya, sudah sekarang itu jajan sudah mereka kan gitu. Biasa sudah bawa uang 1.000, 500, 2.000. Yang nilainya kecil, yang secara kebiasaan adat biasa, ya meskipun tanpa izin walinya sah. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Al-Mirdawi dalam Al-Insaf. Tetapi, ya, Selain ini tadi, selain uang yang nilainya kecil, yang secara adat memang biasa anak itu megang untuk jajan untuk ini. Selain itu, ya, tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Kenapa? Karena dia belum memayis. Nah, oleh karena itu yang diutus ini tadi, kalau misalkan ummahat butuh sesuatu sementara suaminya tidak ada, utus anaknya yang sudah mumayyiz untuk membelikan. Jangan yang belum mumayyiz. Nah, selesai sampai di sini, walhamdulillah. Ya, artinya kita berhasil menyelesaikan syarat ketiga dan keempat. Insyaallah. Artinya kita sekarang istirahat, siap-siap sholat. Nanti pada zuhur insyaallah kita lanjutkan masuk ke syarat berikutnya. Tersisa syarat kelima dan keenam. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Terkait dengan penjelasan tadi, barangkali ada yang mau diperjelas, kurang faham atau salah faham, mumpung masih ingat, bisa ditanyakan. Nah, Fadl. Siapa tadi yang menanya? Nah, anak teringat sesuatu melihat gerakan-gerakan ikhwah tadi yang berdiri ke sini. Anak teringat sesuatu yang butuh diingatkan, dan ini sangat penting. Dan ini pernah diingatkan oleh Syekh Badr. Syekh Badr al-Badr al-Anazi hafizahullahu ta'ala, ketika daurah di Bandung, ketika dia melihat orang Jawa, ya, lewat nge itu sambil menunduk gitu. Orang Jawa kan nge sambil merunduk badannya gitu. Kalau kita bukan nge tapi tabe, itu diingat sama Syekh Badr. Itu tidak boleh dalam syariat kita. Misalkan mau menyerahkan sesuatu untuk menghormati orang itu, ini dalam orang Jawa nge. Kalau kita tabe sambil menunduk, atau kita mau lewat gitu, ada orang duduk, kita lewat sambil orang keraton kan gitu. Kalau kita, iya di sini juga begitu, tabe. Merundukkan itu sambil tangannya begini kan di samping, tabe. Tidak boleh. Nah, dilarang oleh Nabi SAW. Menghormati dengan cara merunduk. Yang gerakannya seperti ruku gitu, tidak boleh. Biasa-biasa saja. Boleh tabe, tidak apa-apa, tabe, permisi. Bahasa Indonesia kan permisi tabe itu. Ya, tapi badannya biasa-biasanya. Jadi jangan memberi penghormatan yang berlebihan yang mengarah kepada syirik. Zami. Nah, jabat tangan juga begitu, jabat tangan biasa saja. Bukan. Nah, baik. Cium tangan, siapa yang mau dicium tangannya? Nah, kalau Al-Albani rahimahullah bahkan mencium tangan orang tua pun beliau tidak setuju. Nah, Al-Albani Allah, beliau berdalil dengan hadis kebiasaannya Nabi SAW kalau bertamu ke rumah putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, begitu pula sebaliknya, Fatimah datang kepada Nabi SAW, itu disambut, ya, disambut dan digamit tangannya, dan tidak ada di situ riwayat bahwa mencium tangan Nabi Alaihissalam. Padahal ini Nabi dengan ternyata Fatimah putrinya Nabi Alaihissalam sebagai ayahnya, bahkan Nabi ternyata pada saat itu Fatimah mencium tangan Rasulullah Alaihissalam sebagai ayahnya, hanya disambut begitu dan didudukkan di tempatnya. Nah, ya. Ini pendapat Al-Albani. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan seorang anak mencium tangan orang karena menurut beliau punya hak. Tapi jangan dikias ke sana kemari setelah itu, om, ya, tante dan yang lainnya. Bahkan sekarang ini jadi biasa cium-cium tangan. Nah, dokter juga minta dicium tangannya kalau habis mengobati anak kecil. Nah, masalah cium tangan ini, kalau di kalangan orang-orang sufi, di kalangan jamaah tabligh, itu untuk tabarruk. Ya, antum tahu ini? Saya diceritakan oleh sebagian ikhwah yang pernah jadi tabligh. Nah, kalau datang syekhnya itu, berlomba mencium tangannya. Ini memang ma'ruf di kalangan sufi. Kalau kalian lihat tokoh-tokoh sufi itu, ya, itu memang diagungkan, betulnya syirik memang. Dipegang kemudian dicium tangannya, mencari berkah dengan ini. Nah, oleh karena itu Al-Albani rahimahullah memerangi masalah mencium tangan ini, ya, untuk mencegah syirik. Dan beliau mengatakan seperti yang kita dengar tadi, hatta dengan orang tua pun beliau pendapatnya ketat. Orang alim dibolehkan dicium tangannya. Nah, Al-Albani rahimahullah termasuk yang membolehkan, ada dalilnya salah satu salaf, salah satu sahabat yang dicium tangannya oleh kalangan tabi'in, oleh para tabi'in. Tapi kata beliau, itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Karena yang melakukan ini, mencontohkan ini dari sebagian salaf, itu pernah terjadi dan menunjukkan boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Karena Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali radhiyallahu anhum al-khulafa rasul dan sahabat-sahabat yang besar lainnya, tidak ada riwayat mereka dicium tangannya. Nah, ya, jadi kadang-kadang itu kalau orang alim. Nah, tadi sudah kalian dengar, kalau kiai-kiai atau tokoh-tokoh sufi, memang mereka senang, ya, diagungkan dengan itu. Dan pengikutnya tabarruk dengan itu mengarahnya ke syirik kalau itu. Wallahul musta'an. Baik. Di sini ada yang mengatakan bahwa jual beli perdagangan sama dengan judi, dengan alasan jika berdagang kalau tidak laku rugi, begitu juga judi kalau menang maka untung dan kalau tidak maka rugi. Nah, jawabannya, siapa yang lebih tahu? Yang mengatakan, anda yang mengatakan demikian atau Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara apa? Tijarah, perdagangan. Ini Allah yang menghalalkan tijarah dengan syarat-syaratnya, yaitu dengan rela sama rela. Dan berdasarkan hadis yang lain, di antara syaratnya tidak mengandung spekulasi judi. Keterangan Ibnu Qayyim telah menerangkan kepada kita, memang ada spekulasinya perdagangan itu, betul. Tapi spekulasi yang dibolehkan, itu bukan spekulasi judi yang mengandung kedoliman, menimbulkan permusuhan, tidak. Karena orang yang berdagang, menjual barang dagangannya miliknya dia. Dia rela menjualnya dengan harga yang disepakati. Pembeli ketika membeli kepada dia juga rela membelinya dengan hartanya sendiri, sesuai harga yang disepakati. Sama-sama memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal, dengan rela sama rela, dan di situ tidak ada spekulasi judi. Dalam arti, ya, barangnya diketahui dengan jelas, harga diketahui dengan jelas, barangnya bisa diberikan, diserahkan, ya, tidak ada spekulasi, tidak ada kemungkinan tidak diserahkan. Nah, qayyid wujudnya ada. Nah, dan seterusnya, tidak ada di situ spekulasi judi yang jika pada spekulasi itu menang beruntung maka terdolimi yang kalah, Ya. Jika dia kalah, maka dia rugi, dia terzalimi. Yang menang yang membalimi. Itu spekulasi judi. Karena pada judi itu ada yang mendolimi dan ada yang didolimi. Yang menang mendolimi, yang kalah didolimi. Kalau pada perdagangan tidak ada yang didolimi dan tidak ada yang mendolimi. Kecuali kalau melakukan apa? Penipu. Penipuan lain lagi masalahnya. Nah, itu memang terlarang kalau menipu dalam jual beli. Jadi, diluruskan. Ya. Ini pemahaman yang salah. Nah. Apakah pembelian secara paksa oleh pemerintah untuk apa ini kemanfaatan umum seperti jalan raya dan lain-lain? Nah, apakah betul dipaksa? Ini pertanyaannya nih. Misalnya ada tanah kena proyek pelebaran jalan. Nah, pemerintah minta untuk dibeli demi untuk maslahat umum. Nah, di sini kaidahnya maslahat umum didahulukan daripada maslahat pribadi, tetapi tentunya tanpa dirugikan. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah dalam hal ini memaksakan kemudian merampasnya dan merugikan? Ana berhusnudzon pemerintah tidak seperti itu. Ya kan? Ada mesti ada apa nih istilahnya kompensasinya ya? Hah? Ada ganti ruginya. Dan harusnya layak. Sesuai dengan harga atau bahkan lebih. Nah, kecuali yang jadi masalah mungkin ada oknum yang bermain. Ini masalah tersendiri di negeri kita. Nah, baik. Masya Allah, anda dengar ini proyek kereta api ini. Di Baru sudah banyak yang kayak mendadak. Nah, Masya Allah. Besar itu. Sampai miliaran. Nah, menunjukkan pemerintah kita, Masya Allah. Menjadi masalah memang itu tadi. Ada oknum mungkin. Nah. Kalau ada oknum seperti itu, laporkan. Laporkan, ya, kemudian minta melalui jalur yang resmi di pemerintahan. Nah, apakah boleh menghalangi orang lain mengambil air jika sengaja dibuat sumur pribadi atau bor pribadi? Nah. Iya. Jawabannya sama tadi yang saya terangkan tadi. Karena airnya itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu milik bersama. An-nas suraka fi salat, artinya adalah air. Tetapi sudah dikatakan tadi bahwa pemiliknya lebih berhak. Dia yang pertama kali paling berhak memanfaatkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau ada orang lain yang ingin menyerobot sementara dia termudaratkan karena dia sendiri tidak cukup, maka dia berhak menghalangi di sini. Nah, sebentar, kami sendiri tidak cukup. Nah, tapi kalau lebih dari kebutuhan dia, di sini dia tidak bisa menghalangi karena air itu bukan miliknya. Kelebihan air dari kebutuhan dia itu bukan miliknya, karena ini milik kaum muslim berserikat semua dan yang mendatangkan Allah SWT. Nah, tetapi di sini dia berhak, misalkan kalau itu misalkan membutuhkan biaya untuk mengangkatnya, maka dia bisa minta ganti dia biaya. Nah, untuk mesin yang mengangkatnya, misalkan kalau itu sumur bor, biaya listriknya dan yang lainnya itu diatur. Tapi bukan airnya yang dijual, cuma pengganti di biaya bebannya itu. Nah, itu benar, wajar. Nah, Ada yang menanyakan terkait dengan masalah menjual karena terdesak kebutuhan, bai'an muttar. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat yang dinukil, yang mana yang terkuat? Wallahu a'lam. Enam, kita sudah mendengar fatwa Ibnu Taimiyah. Ya. Dan didukung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan syarat dan rincian disebutkan Ibnu Utsaimin. Mungkin itu yang terbaik, insyaallah. Yani boleh, dan itu malah sebenarnya justru membantu karena dia memang butuh untuk menjualnya. Nah, karena terdesak kebutuhan. Wallahu a'lam. Anda ingin lihat pertanyaan yang terkait dengan pembahasan yang lewat. Apa hukum membeli barang di toko online? Bagaimana bentuknya? Toko online. Nah, artinya barangnya memang ada. Al-Muhim, online atau tidak, meskipun online, asalkan terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, rela sama rela, barangnya diperjelas, ya. Kemudian harga juga jelas, yakni tidak ada unsur gharar, spekulasi judi di sini. Kemudian itu memang miliknya dia. Nah, bisa diserahkan. Ya, terpenuhi semua syarat-syaratnya. Boleh jadi di toko, karena ini sifatnya online, mungkin cuma ditunjukkan contoh barangnya, ya. Nah, disebutkan contoh barangnya. Nah, sebagai untuk mewakili, ini boleh. Nah, jual beli dengan contoh barang. Nah, yang jadi masalah, sebagian orang menjual barang di toko online, padahal dia sebenarnya tidak punya barang. Ini yang jadi masalah. Dia tidak punya barangnya. Sementara dia juga bukan wakil, bukan agen yang sifatnya wakil. Dia jual setelah ada pembeli, akad baru dia nyari-nyari, yang bisa diterangkan. Nah, pada dawah kita. Dan yang kedua, yang jadi masalah, kalau online, karena kalau online itu kan berjauhan. Tidak saling menggenggam, iya kan? Ya, harga dan barang tidak digenggam langsung di majelis. Maka di sini tidak boleh kalau harta yang diperjualikan adalah harta yang termasuk barang riba, ribawi. Seperti emas, perak, ya, uang, ya, uang dengan uang. Nah, baik, kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat takobut ya dan biadin. Karena kalau barang ribawi, emas, perak, uang, misalkan, maka itu harus selesai di majelis, sekali menggenggam, serah terima langsung sebelum berpisah. Sementara online tidak memungkinkan. Karena itu tertunda mesti. Di sana, ini yang tidak memungkinkan oleh online. Adapun kalau beli barang ribawi, tapi berbeda illat atau faktor hukumnya, tidak masalah. Misalkan beli gandum atau beli beras, dibayarnya dengan uang, tidak masalah. Karena faktor ribawinya berbeda, itu tidak dipersyaratkan harus takobut, harus syarat terima langsung. Nah, baik, sudah masuk waktu. Nah, kita siap-siap sholat dulu. Ini ana simpan pertanyaan-pertanyaan juga kemudian sekarang. Alhamdulillah.